Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا أما بعد جماعة sekalian muslimin muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita awali dengan bersyukur kehadirat Allah Tabaraka wa ta'ala yang telah memudahkan bagi kita sekalian untuk beramal saleh, memulai waktu pagi dengan sholat subuh, dilanjutkan dengan majlis ilmu sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pagi hari ini insyaallah kita akan membahas satu sosok dari golongan sahabat yang memiliki kemuliaan. Kemuliaannya adalah mendapatkan ridho langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui taubatnya. Maksudnya taubatnya jelas diterima. Kan ini kalau kita kan gak tahu, kita hanya mampu untuk memperbanyak taubat. Lah sahabat ini melalui firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam potongan Quran surat At-Taubah dan juga melalui hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam diterima taubatnya. Dan taubat itu dominannya kan berawal dari sebuah kesalahan. Makanya jangan pakai konsep tobat nunggu tua. Aduh, itu repot itu. Nanti aja kalau sudah ngunduri tua agek tobat. Padahal dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang senior di usia tua dari orang-orang musyrik Mekah itu matinya kafir. Enggak sempat tobat malah. Ya. Karena terkadang kalau sudah tua itu malah sudah susah untuk bertobat. Makanya enggak usah nunggu usia tua. Salah tobat, enggak salah pun juga memperbanyak istighfar. Itu juga bagian dari ketaatan. Ini sosok yang melekat firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam ayat 117, 118, 119 dari At-Taubah, yaitu figur yang bernama Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Jarang-jarang ada keistimewaan yang sifatnya individual. Contoh lain, sahabat yang bergelar Hawari Rasul. Itu kan the one only, gak ada yang lain. Siapa? Zubair bin Awam. Nabi SAW bersabda, likulli nabiyyin hawariyan wa hawari Zubair ibn al-Awwam. Setiap para nabi pasti punya hawari. Apa itu hawari? Ajudan atau pengawal khusus. Setiap para nabi pasti punya hawari. Adapun hawariku ialah Zubair bin Awam. Ada enggak selain itu? Enggak ada hadis lain hawariku fulan-fulan, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ali bin Abi Thalib, enggak. Yang tersebut sebagai hawarinya Rasul hanya Zubair bin Awam. Padahal yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membela beliau, yang siap ya mempertaruhkan nyawa ya untuk agama Allah dan Rasulnya, itu banyak. Tapi yang ada di dalam hadis hawari hanya nempel di Zubair. Rasul sama Umar bin Khattab dekat apa enggak? Dekat. Umar ngawal Nabi enggak? Ya ngawal. Tapi Umar enggak disebut hawari. Bahkan Umar tuh marah kepada anaknya, Abdullah, Abdullah bin Umar. Jadi ada orang yang manggil Abdullah gini, "Ya bna hawarin Nabi." Hei, anaknya ajudannya Rasul. Abdullah noleh. Umar kemudian marahin Abdullah. "Hei, kowe iki anake sapa? Anta ibna Sofia, apakah engkau itu anaknya Sofia?" Sofia itu ibunya Zubair. "Bukan, aku ya anakmu, ibnu Umar." Kemudian Umar melanjutkan, "Lah kok mau dipanggil hawarinya Rasul?" Ya, anaknya hawarinya Rasul itu cuma anaknya Zubair, gak ada yang lain. Karena yang bergelar hawari Rasul adalah Zubair bin Awam. Nah, sekarang kita bahasnya Ka'ab bin Malik. Ini sosok yang Masya Allah, ada riwayat khusus cerita beliau pasca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah dari menang Badar. Menang Tabuk. Ini sahabat Al-Ansori, asli putra Madinah. Dan as-sabiqunal awwalun, dari sahabat Madinah. Karena ikut serta dalam Baiat Aqabah kedua. Jadi gambarannya sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, ya. Jadi tahun terakhir Rasul domisili di Mekah di musim haji, itu kan banyak dari Madinah, ada beberapa puluh, baik dari kalangan laki dan perempuan, ngapain? Haji, kemudian bersyahadat ikut agama Islam. Dan di antara baiat isinya Baiat Aqabah, yaitu masyarakat Yasrib atau Madinah siap membela agama Allah dan menjaga Rasulnya. Nah, itu diantaranya ada sosok bernama Ka'ab bin Malik. Baik, disebutkan di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhthum di sini, walamma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata bada'a bil masjidi fa shalla fihi raka'ataini thumma jalasa linnas. Di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah bersama berapa pasukan Tabuk? Banyak kan? Ya. ada 30 ribu pasungan. Enggak langsung balik ke rumah. Ini kebiasaan beliau ketika pulang safar. Dan ini menjadi sunnah mahjurah. Hari-hari ini sunnah mahjurah. Apa? Sunnah ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah banyak ditinggalkan. Apa? Di antaranya sholat dua rakaat di musola atau di masjid terdekat dari kediaman kita sepulangnya dari safar. Padahal ini kebiasaan beliau. Mau safar jihad, mau safar dakwah, atau safar-safar yang lain seperti sahabat safar-safar perniagaan dagang, itu kalau sudah masuk Madinah enggak langsung ke rumah, tapi mampir dulu masjid Nabawi, sholat dua rakaat, sholat sunnah, dan tidak ada penamaan khusus. Yang penting antum masuk masjid, bisa sholat sunnah tahiyatul masjid, atau kalau bersinggungan dengan waktu duha ya bisa sholat duha, atau kalau tadi sebelum masuk masjid wudhu dulu bisa sholat sunnah wudhu, atau sholat sunnah mutlakoh yang pada intinya sholat kita ini menunjukkan rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberikan keselamatan dan keamanan PP safar. Pergi pulang selamat sampai rumah. Ini udah jarang hari ini. Apa meneh kalau pakai ojol, grab car, piye titike mosok lek ning Safira sak iso titike Al-Ikhlas. Ya. Tapi kalau di kampung atau susah masuk titike ning masjid sik bar kuwi gek mlaku dhewe ning omah, nggawa koper, nggawa barang-barang cemrendel kan kayaknya enggak enak. Tapi memang seperti ini dulunya. Ya, Rasul sallallahu alaihi wasallam membersamai para sahabat masuk Masjid Nabawi, sholat. Nah ini kabar udah tersiar kemana-mana. Maka para istri-istri mereka bisa mempersiapkan diri karena sudah dapat berita suaminya udah datang, masih di Nabawi. Nah itu bisa berdandan, bisa berhias, yang sudah masak mungkin bisa menghangatkan lagi. Jadi ketika suaminya sampai di rumah, itu betul-betul terjamu dan terservis dengan baik. Ya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam duduk. Fa'ammal munafikun wahum bid'atun wa tamanuna rajulan faja'u ya'tadharuna bi anwa'in syatta minal a'dha. Berbondong-bondonglah 80-an orang munafik. Masih ingat ya, perang Tabuk itu ada 4 golongan yang enggak ikut. Ada 4 golongan yang enggak ikut. Siapa saja? Yang pertama adalah orang-orang yang diberikan amanah dan ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya tetap stay di Madinah. Jadi memang instruksinya Rasul enggak usah ikut jihad. Contohnya Ali bin Abi Thalib dalam peristiwa Tabuk. Ali enggak ikut. Kalau bilang sedih ya sedih, beliau itu sudah melekat jiwa kesatria kok malah enggak mau ya, atau enggak diperbolehkan ikut jihad ke Tabuk. Tapi Rasul minta Ali tetap di Madinah sebagai pengganti beliau memimpin Madinah selagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safar. Nah, orang-orang seperti ini ya enggak apa-apa, emang diperintahkan tetap di Madinah. Terkadang ada sebagian para sahabat yang Rasul tetap berikan mandat kamu bermajlis dengan sahabat-sahabat yang lainnya, yaitu terus menggali ilmu, murojaah ilmu para penghafal Quran, supaya ya, tetap ada itu majlis-majlis ilmu. Sekelompok rombongan jihad, sekelompok tetap ada di majlis ilmu. Itu kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua adalah mereka yang tidak bisa ikut karena ada udzur dari sisi umur lansia, ya, dari sisi kekuatan barangkali sudah cedera atau sakit, atau ada udzur-udzur tertentu yang memang dibolehkan dalam syariat, seperti para muslimat mukminat, para wanita-wanita tidak wajib jihad perang, jadi otomatis mereka nggak ikut ke Tabuk. Ya. Ini dua kelompok yang tidak ada dosanya saat tidak ikut jihad perang. Ada kelompok tiga. Kelompok yang ketiga ini yang kita barusan baca. Sekelompok munafik. Ya, mereka enggak mau perang, meninggikan kalimat Allah atas dasar apa? Dunia. Cuma alasannya mau panen, mau ngawinin kurma, mencari nafkah untuk keluarga, macam-macam. Dan karena alasan secara zahirnya diterima oleh syariat, maka Rasulullah SAW hanya menilai dari zahirnya. Padahal munafik itu antara zahir sama batin sama atau beda? Beda. Batinnya karena gak mau jihad aja, gak mau patuh terhadap instruksi Rasulullah SAW. Nah, ini kelompok yang ketiga, kelompok munafik. Dan ternyata jumlahnya cukup banyak, yang datang kepada Nabi aja 80-an. Baru kelompok yang terakhir, ini yang disebut oleh sebagian ahli ilmu dari potongan hadis panjang riwayat Ka'ab bin Malik, yaitu usyan mudnibin, sekelompok orang dari kalangan sahabat yang bermaksiat dan berbuat dosa dengan tidak ikut jihad tanpa udzur. Artinya sehat, punya kemampuan, tapi kok enggak mau membersamai Rasulullah SAW. Salah satunya ada Ka'ab bin Malik. Jadi Ka'ab bin Malik ini bagian dari fragmen peristiwa besar ya dari jihad Tabuk. Baik, kita baca hadis yang ada di dalam Sahih Bukhari yang kaitannya dengan peristiwa Ka'ab bin Malik. Kata Ka'ab, beliau bercerita. Ini ceritanya cerita apa ya? Kesalahan-kesalahannya, dosanya yang enggak mau ikut perang Tabuk. Kemudian sampai nanti diboikot, didiemin, enggak ada yang nyapa. Kayak gitu kan? Dan itu sampai hampir 2 bulan, 50 hari. Ya. Dan ujung-ujungnya Allah terima taubatnya. Baik, diawali dengan cerita beliau, lam atakhallaf 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha hatta kanat ghazwatu Tabuk illa Badr. Aku ini adalah di antara sahabat Rasul yang tidak pernah absen jihad. kecuali dua jihad, Badr sama Tabuk. Badr gak ikut, kenapa? Karena memang awalnya kan gak ada seruan jihad. Seruannya dari Rasul, ayo yang punya kendaraan, yang punya senjata untuk menghadang kafilah Quraisy dari Syam yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Kan awalnya gitu. Gak ada seruan, ayo jihad, jihad. Gak, kan cuma pengen menghadang. Dan Rasul SAW membawa rata-rata muhajirin. Karena yang mau diambil hartanya siapa? Muhajirin. Ka'ab al-Ansori, orang Medina. Jadi ringkesnya kan awalnya gak ada kepentingan. Ya, biarlah sahabat muhajirin aja yang membersamai Rasul. Lah kok tiba-tiba terjadi perang Badar. Makanya Ka'ab gak ikut. Mai beliau sampaikan, walam yu'ati bin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ahada. Mai kalau perang Badar, enggak ada seorang pun yang dicela. Rasul juga tidak pernah menyalahkan sahabat yang tidak ikut perang Badar. Karena memang awalnya seruannya bukan jihad perang. Hanya menghadang kafilah dagang. Beda dengan Tabuk, dari awal Rasulullah SAW sudah berseru, hayya alal jihad, ayo kita berjihad, siapa di antara kalian punya kemampuan membantu berjalannya atau suksesinya Tabuk, silakan berderma. Dan saat itu, kata Ka'ab bin Malik, ya, beliau bukanlah orang yang tidak punya kemampuan. Beliau punya kendaraan, beliau punya senjata. Tapi perkoroni hanya satu penyakit, yaitu taswif, menunda-nunda kebaikan. Mai kalau punya niat kerentet untuk berbuat amal soleh, jangan ditunda-tunda. Iman-iman itu. Biasanya kalau kesuwen mikirnya malah radadi. Luput malah. Adzana Nabi sallallahu alaihi wasallam annasa birrahili wa arada ayyata ahabu uhbata ghazwihim. Wadzalika hina tabat dzilalu wa tabatit thimar. Maka diceritakan Ka'ab bin Malik, ya, Rasul mulai menyeru tentang jihad Tabuk. Saat itu posisi musim panas, ya, kurma sudah waktunya untuk berbuah, dipanen, ya. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tetap menginginkan pergi ke Tabuk. Wa kana yuhibbu ay yahruja yaumal khamis. Nabi itu punya kebiasaan safar itu hari Kamis. Makanya berangkat Tabuk itu juga hari Kamis. Fa asbaha ghadiyan faqultu antaliqu ila suq wa ashtari jahazi thumma alhaq biha fantalaqtu ila suq minal ghad. Faraja'tu faqultu arji'u ghadan insyaallah fa alhaq bihim fa usrun alayya, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ketika berangkat hari Kamis, Ka'ab itu menimbang sampai bisa memutuskan, wah, kudaku cakep kok. Kayaknya sih biar berangkat duluan lah. 1000 kilometer itu kan pasti banyak istirahatnya. Besok lah saya tak berangkat, paling nanti ketemu di titik kumpul mana, ya, rest area mana, nanti ya, ketemu di situ. Sudah akhirnya Rasul berangkat, Ka'ab bin Malik malah ke pasar. Ya. Pulang dari pasar, dipikir-pikir lagi, besok kayaknya sih saya nyandak lah, besok ini lah, kesel ya, leren dulu. Segitulah, masya Allah. Sampai akhirnya di hari yang sudah keletan beberapa waktu itu mau berangkat, lah jangan-jangan Nabi sudah terlalu jauh, ya wes, luput tenan kan akhirnya. Maka jadi ikut. Nah, sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam saat di Tabuk itu mencari sosok Ka'ab. Karena Ka'ab itu kalau di urusan perang, kalau sudah siap untuk bertempur, itu kan dibutuhkan para penyair-penyair. Sebelum pedang yang berperang atau panah yang terlempar, itu kan orang Arab suka menghujam musuh dengan bait-bait syair. Menurut Imam Ibnu Sirin, ya, ulama tabi'in, syu'ara'un nabi thalathatun. Nabi itu punya tiga penyair. Yang pertama yaitu Hassan bin Sabit, yang kedua Abdullah bin Rawahah, dan yang ketiga Ka'ab bin Malik. Abdullah bin Rawahah sudah wafat, syahid di Mu'tah. Sisa dua ini, ada Hasan bin Sabit, ada Ka'ab bin Malik. Dan ketika Tabuk, Rasul tanya, kemana Ka'ab? Sebagian menjawab, wah, Ka'ab lagi punya tunggangan baru Rasul. Ya, itu lagi kelangenan sama tunggangannya itu. Dunia tok itu. Ya. Kemudian ada sebagian sahabat yang menutupi aibnya saudaranya. Enggak Rasul. Wa ma alimnahu illa khaira. Enggak Rasul, enggak. Kami tidaklah mengenal Ka'ab kecuali dia orang baik, orang soleh. Ini juga adab berinteraksi sosial antar kaum muslimin. Ya. Man radda aiba akhihi raddallahu wajahu yaumal qiyamah. Jadi siapa yang bisa membalas dalam hal menutupi aib saudaranya, maka Allah akan balas, lindungi wajahnya dari api neraka di hari akhir. Nah ini. Jadi ada sosok yang memang tahu, wah ini ya benar fakta. Enggak ikut Rasulullah itu kemarin bilangnya budal-budal ya buktine ndi? Ya, nyusul-nyusul ya buktine ora ono. Tapi akhirnya ditutupi juga sama sahabat yang lain, enggak Rasul. Barangkali dia punya udzur, mau berangkat ada udzur. Kita taunya Ka'ab itu baik kok, soleh. Ya sudah, hingga Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba tadi qadima min safarihi, masuk masjid. Ya. Kemudian fadakhaltul masjid, aku pun kemudian masuk masjid. Pengin berjumpa dengan Rasul. Orang munafik sudah pada bersumpah, sudah minta udzur diterima. Rasul hanya melihat zahirnya saja. Ya. Dan Ka'ab bin Malik itu juga mengatakan bahwa selagi ditinggal ke Tabuk itu udah enggak enak di Medina. Kenapa alasannya? Lah isinya munafik kok. Ya. Yang diamanai tetap jaga Medina itu kan segelintir aja. Dan itu sudah disebut, Rasul nyebut Ali, fulan, fulan, fulan, enggak usah ikut. Jaga perempuan ya, kakek-kakek, nenek-nenek Medina sudah dapat mandat seperti ini. Lah Ka'ab sehat, waras, punya modal untuk jihad, enggak mangkat. Lah yang seperti ini cuma munafikin. Lah dia tinggal di tengah-tengahnya, kan enggak enak. Dan memang seperti inilah karakter orang beriman. Orang beriman itu kalau circle-nya kayak tadi munafik itu neng ati yang ganjel. Ya, neng ati yang ganjel. Jangankan orang beriman, Sekarang ini kan Slamet Riyadi patuto bakul kopi ini piro ya mas? Ya, ke Prabon coba kafe tok isinya. Dan beberapa undangan ngajak saya ngopi di beberapa tempat itu. Dan ternyata hati saya nggak cocok. Saya nggak ngomong masalah agama. Beda umur. Melebu perasaan kok didik-didik ngene. Iya enggak? Lek bahasa orang tua hari ini bocil-bocil. Lek ndi sing sak umuranku? Iki obrolane terus apa iki? Paling hanya beberapa kafe yang ketemu. Lah iki cocok iki. Iki yo customer-e sak umuran iki. Terus ora rada isin lah. Coba sekarang. Sederetan kafe sini. Ya Allah, di usia di bahasa ya. Coba penak apa enggak itu? Gak nyambung ngobrolan ya. Ya. Ya kan? Itu baru urusan dunia. Apalagi urusan akhirat, urusan agama. Punya circle ahli maksiat. Ya. Yang suka melalaikan Allah dan agamanya, enggak enak di hati. Dan rasa enggak enak itulah iman. Berarti masih punya iman. Enggak cocok, ini bukan tempat saya. Ya. Tempat saya bukan di sini. Itulah yang dirasakan oleh Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Wah, enggak enak. Kapan Rasul tiba? Kapan ya sahabat-sahabat balik dari Tabuk? Dan betul itu. Rasul datang, Ka'ab menemui. Falamma ra'ani tabassama tabassumal muhdhab. Ketika Rasul melihatku, wajahnya Nabi sudah suasana-suasana enggak senang. Marah Rasul. Fajitu ya. Fajalastu baina yadayhi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alam takun ibta'ta dhahra? Qultu ya Nabi Allah, ma khallafaka anni. Ya, Nabi kemudian bertanya, ada udzur apa yang bisa memalingkanmu? Nyapo gak men? Jawabnya Ka'ab, enggak ada ya Rasul. Jujur, jujur. Orang munafik pada alasan, Ka'ab enggak jujur. Dan ternyata kejujurannya itulah yang diuji. Ya. Jujurnya diuji. Enggak mulus, orang-orang munafik yang pada bohong malah mulus-mulus aja itu. Oh iya, dimaafkan, dimaafkan, diterima udurnya, ya diterima gitu. Tapi Ka'ab bin Malik anda jujur, jawab apa adanya, gak ada Rasul ya, cuma pengennya nyusul nanti dulu, nanti dulu, nanti dulu, malah raklan kok. Banyak orang yang menyayangkan Ka'ab bin Malik kenapa tidak seperti orang-orang munafik yang beralasan. Orang Rasul hanya menilainya zahir. Ya, tapi ya bedanya munafik sama sahabat yang ikhlas ya, ya di sini ini. Padahal nantinya ada konsekuensi. Konsekuensinya Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta para sahabat an la yukallimuhum. Jangan diajak bicara. Ya. Jadi jujur itu kan bagian dari amal ibadah. Berat. Tapi ujungnya itu ridho Allah. Jadi jangan ikut-ikutan kaidah yang jujur ajur lah, itu repot itu. Ya, jujur ajur. Ini menyalahi hadis. Hadisnya jelas, fa innas sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Jujur itu menuju kepada kebaikan dan kebaikan itu yang menuju kepada surga. Wa innal kadhib, dan sebaliknya, bohong yahdi ilal fujur. Itu yang mengarah kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan keburukan itu yang menuju ke neraka. Jadi bohong itu meskipun mulus, ya, tanpa ada rintangan, tanpa ada rintangan dunia, tapi akhirannya tetap neraka. Begitu juga kejujuran, jujur mungkin berat, ada konsekuensinya, bahkan sampai dijauhi, tapi yakinlah ujungnya yaitu akhirat dapatnya surga. Termasuk amanah yang besar. Lah wong ning dunyo aja, contohnya kalau kita nemu barang, barang temuan itu dalam Islam kan ada tiga. Ada yang disebut dengan luqathah, ada yang disebut dengan rikas, ada yang disebut dengan ma'adin. Kalau posisinya ada di atas permukaan, itu namanya luqathah. Kalau isinya ada di bawah bumi, itu namanya rikas. Kalau di bawah bumi dan bukan barang jadi, itulah yang disebut dengan ma'adin. Jadi ketika ada tempat umum di permukaan tanah, ada satu barang yang punya aji, punya nilai, itu yang disebut dengan luqathah. Antum jalan, jalan umum, ya, jalan kidul ngono, ya. Kemudian nemu HP misalnya, nemu dompet seisinya, atau nemu barang-barang yang punya harga, itu namanya luqathah. Nah, sebagai orang beriman itu punya amanah. Amanahnya apa? Memiliki atau mengembalikan? Mengembalikan. Cuma kan kita gak tahu itu siapa yang punya. Oleh karena itu syariat meminta kita untuk mengumumkannya selama 1 tahun. Diumumkan 1 tahun. Kalau dulu mungkin harus nulis, tempel, ya, atau bisa pakai bantuan media. Hari ini malah bisa media pribadi, pakai status, story, bisa. Tapi 1 tahun. Ya. Selepas 1 tahun, kok tidak ada orang yang datang mengakui barangnya, baru kemudian boleh dimanfaatkan. Barang itu atau harta itu boleh dimanfaatkan. Dan tidak ada zakatnya. Kenapa? Karena Islam sangat tahu, nunggu 1 tahun menjaga barang milik orang lain itu butuh kejujuran dan amanah. Coba. Ya. Sampean di TV 1 tahun juga bisa jaga enggak? Mungkin tukang servis saya kadang rai sunjogo. Eh, wis jelas-jelas servis. Servis HP, rong sasi ra kejupuk-jupuk wis di WA ini barang jenengan kapan niki? Ya, tenggen kula wis numpuk kathah barang niki. Ya, apa meneh 1 tahun? Itu jelas ada sewa menyewa, ya. Ada jasa di sana. Apalagi ini amanah. Barang temuannya ini amanah. Ya. 1 tahun itu waktu yang panjang. Dan kalau kita mampu menjaganya sampai tidak ketemu pemiliknya, baru kemudian boleh dimanfaatkan. Beda dengan yang di dalam bumi. Namanya rikas. Barang jadi, tapi harus kita gali. Kita gali ternyata ada guci. Disinyalir dari dinasti Ming. Sampai pengen ngumumkan, gak perlu wong yo pulih ahli waris wis padha mati kabeh. Ya. Kalau ternyata kita menemukan sesuatu seperti itu, ya, mungkin nenek dulur-dulur teman-teman di sini mungkin wong Sragen, wong Sangiran namanya. Ya. Kemudian duduk ngarep omah jebule ketemu gading 3 meter. Nah, itu kan berharga itu. Itu enggak perlu diumumkan. Ya, secara fikih Islamnya yang menemukan itu boleh langsung memanfaatkannya. Jadi mau dijual boleh langsung. Tapi ingat ada zakatnya. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa firrikazi al-khumus. Barang rikas itu zakatnya 1/5, 20%. Jadi dapat gading 3 meter langsung ke datang ke kolektor, bukan kolektor ya, kolektor yang ngoleksi cocok regane didol. Ya kan? Kolektor, nah, itu sudah cocok deal sudah. Dapat duit, nah itu potong 20% dikeluarkan zakat. Itu namanya barang rikas. Lah kenapa? Karena enggak ada sisi perjuangan amanahnya. Makanya syariat minta dikeluarkan zakatnya. Kan enggak ada amanahnya, mau ketemu langsung didol untuk duit kok. Ya, sudah dapat keuntungan, ada benefit, maka Islam minta 20%-nya. Beda dengan yang tadi yang di permukaan tanah. Ya, oh kemungkinan ada pemiliknya itu, kemungkinan masih hidup itu. Wong sing nang dhuwur lemah kok. Lah yang guci, yang gading iso pirang-pirang meter itu. Apalagi yang tadi yang terakhir ma'adin itu bisa lebih dalam lagi dan itu bukan barang jadi, barang mentah. Minyak, bauksit, lah itu. Dan kemungkinan kecil menemukannya. Sampean pernah ketemu orang rumahan ndangiri itu ujug. Ya. Ketemu emas. Ya, atau BBM, nah, tapi yang nomor 1 dan nomor 2 barangkali bisa ya. Ada potensi nemukan di permukaan tanah atau nemukan di dalam tanah yang tidak seberapa. Nah, karena dia menemukan yang disinyalir pasti punya pemilik aslinya, lah kok diumumkan selama setahun nggak ada yang ngaku, maka ganjaran dunia untuk amanahnya berhak memanfaatkannya. Karena susah, jujur amanah itu susah, berat. Nah, Ka'ab bin Malik lebih memilih sudah jujur. Mau ternyata Rasul sallallahu alaihi wasallam ya marah bahkan mendiamkannya, itu konsekuensinya. Itu bagian dari perjuangan. Sampai-sampai Ka'ab bertanya, ada enggak yang senasib denganku? Dan ternyata ada. Wa amman nafaru salatatu minal mu'minina shadiqin. Ada 3 orang yang sama-sama jujur. Berarti selain Ka'ab ada 2 yang senasib. Jadi ketika ada bisikan-bisikan, "Wes, ge alasan wae datang pada Rasul, Rasul. Janjane kula duwe ulur, Rasul." Ya, ngeten uduri itu sebelum bersikap. Ka'ab bin Malik tanya, ada gak orang sebelumku yang jujur terus Rasul nengni ujung-ujungnya? Ada, enek wong luru. Siapa mereka? Murarah bin Rabi wa Hilal bin Umayyah. Jadi ada 2 sahabat, satunya adalah Murarah, ada yang menyebut dengan kasroh mim, Mirarah bin Rabi, dan yang kedua sahabat Hilal bin Umayyah. Ka'ab langsung saya ikut mereka. Kenapa? Lewong 2 orang itu veteran Badr. Mereka itu veteran Badr. Tapi Tabuk mereka enggak ikut. Dan enggak, mereka enggak punya udzur. Memang secara usia jauh lebih tua dari Ka'ab. Tapi masih bisa kalau berjihad. Tapi gak ikut. Dan mereka datang kepada Rasul dengan laporan yang sama. Gak ada uzur, tapi gak ikut jihad. Ya sudah, sudah berarti saya orang ketiga lah. Long yang ikut Badar wani koyo ngono, apa meneh aku gak melu Badar. Fa amara Rasul sallallahu alaihi wasallam as-sahabata alla yukallimu haula'i thalatha. Maka Nabi kemudian memutuskan kepada seluruh para sahabat, jangan ajak bicara mereka. Ya, masya Allah. Wajarat zidduha ula'i thalathah muqata'ah syadidah. Mulai saat itu langsung, apa kemarin itu? Zaman Covid itu apa namanya? Lockdown. Kok lockdown? Sing jaga jarak itu. Nah, social distancing. Langsung social distancing. Menjauh. Enggak ada, enggak diajak ngomong. Jangankan ngomong, nyalami yo enggak. Jawab salamnya yo enggak. Wah, masyaallah. Itu rasanya kan aja meneh Madinah, kata Ka'ab bin Malik, jangankan Madinah ya, dunia ini rasanya sempit. Sahabat itu kan setiap di Masjid Nabawi kumpul pasti ada interaksi sosial. Entah nyapa, entah salam, entah ngobrol, entah bertukar ilmu, itu terjadi di Masjid Nabawi. Bayangkan sekarang Ka'ab masuk Masjid Nabawi enggak ada ngajak ngomong. Itu hantum sama-sama jamaah Al-Ikhlas. Biasa ketemu, disapa, ini orang. Semuanya stel cuek. Ya. Wah, ngerti omong ini rasa budal kan gitu. Dan itu terjadi di dua sahabat tadi. Miroroh sama Hilal gak kuat. Akhirnya masuk rumah dan tiap hari nangis, kata istri-istrinya. Gak bisa mereka merasakan kondisi yang seperti itu. Adapun Ka'ab, wah, rojok latados. Ya. Apa latados? Wajah tanpa dosa lah, sebenteng sembuh. Ya, los pokoknya. Radejak ngomong ben. Wayai neng pasar, ya budal neng pasar. Wayai neng masjid, ya budal neng masjid. Itu Ka'ab awalnya. Sampai punya inisiatif mencuri-curi pandang kepada Rasul. Karena sahabat pasti orang yang paling dicintainya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi nyuri-curi pandang, kalau di Masjid Nabawi ngelirik-ngelirik, Nabi balas ngelirikanku ora ya, jebule zong. Ya, bisik-bisik ya lewat belakangnya nyalami. Rasul tidak pernah menggerakkan bibirnya membalas salam. Bayangkan, piye itu? Berharap kepada yang dicintai dan hasilnya zong para lorati itu. Itu yang terjadi pada Ka'ab bin Malik. Waduh, Rasul udah gitu mulai. Ah, gak jenak lah ini. Ya. Hatta dhaqat alaihim bima rahubat wa dhaqat alaihim anfusuhum. Sampai ketiganya merasa itu tadi sempit hidupnya. Gelap, gelisah. Makanya Rasulullah SAW mengajari kita doa yang bisa kita baca tiap pagi dan petang. Dalam riwayat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, hadis sahih, Nabi bertanya kepada para sahabat, ala u'allimuka kalaman idza qultahu adhaballahu ta'ala hammak wa qadha'anka dainak. Mau enggak kalau aku ajari satu doa yang ketika kamu ucapkan Allah angkat kegelisahanmu, Allah lunasi hutangmu. Masyaallah. Ya, sahabat semuanya maulah. Bala ya Rasulullah, qul idza asbahta wa idza amsaita. Ucapkan ketika waktu pagi dan waktu petang, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika. Aku memohon perlindungan darimu, minal hammi wal hazan, dari rasa gelisah, gundah gulana, khawatir, rasa takut. Wa a'udzu bika, dan aku mohon perlindungan darimu, minal ajzi wal kasali, dari rasa lemah, tidak berdaya dan malas. Lihat ya, bedakan antara ajzun sama kaslun. Ajzam ini artinya sama-sama enggak punya kekuatan. Cuma kalau ajzun itu secara hati dan jiwa pengen, tapi secara fisik lahiriah wis gak kuat. Makanya orang tua itu bahasa Arabnya diantaranya ajuz. Ajuz. Ya, karpe sih. Wuh. Pol-polan pokoknya. Ya, kepak sayap pokoknya. Ya kan? Tapi secara umur, secara fisik, ya sudah gak sekuat ketika masa muda. Itu namanya ajuz. Beda dengan males, kasel. Kasel itu skillnya punya, performnya punya, tapi fisiknya sih gak gelem laku. Itu males. Ya, makanya kenapa anak muda kok janjani masih punya modal banyak untuk berkiprah, berkarya, tapi kur klemar, klemer. Ya, gubat, gabut, kemelupruk, ya, makanya kemudian disebut malas. Bedakan ya antara ajiz sama malas. Kalau ajiz memang sudah underperform itu, ya. Tapi kalau malas, dia masih punya performa, cuma ini malas gitu. Dan ternyata ini semuanya penyakit. Mulai dari gelisah, ya, sampai yang ajiz kasar itu penyakit. Penyakit jiwa. Hari ini emang rodok keren sih disampulinya mental health. Wah, ya istilahnya hari ini sih mental health. Cara wong biyen ya stres. Nah, itu makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngajari doanya berlindung diri dari rasa malas, rasa ajus. Kayak tadi nih kan, sahabat-sahabat tadi ada yang memang dapat uzur, berarti orang-orang lemah itu orang ajus, gak apa-apa. Tapi ada orang yang malas tadi, punya kemampuan seperti orang munafik, tapi memang gak mau. Wa'udzubika minal jubni wal bukhli, dan aku mohon perlindungan darimu dari rasa pengecut dan juga bakhil, kikir, pelit. Wa'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal, dan memohon perlindungan diri kepada Allah dari ghalabati dain. Kalau diterjemahkan biasanya cuma terlilit hutang. Tapi para ulama tafsir itu sebetulnya disebut ghalabatu dain itu ada dua maksudnya. Pertama dia punya utang, kemudian sudah masuk tempo, yang kedua gak iso bayar. Lah kuwi itu namanya ghalabatu dain. Ya. Kalau terlilit utang tapi bisa bayar kan gak jadi ghalabatu dain. Ya, ini sudah utangnya jatuh tempo tapi gak bisa lunasi. Dan ujung-ujungnya apa? Qahri rijal. Dia terintimidasi. Ya, dikuasai oleh orang lain. Ya, dan sebagian ahli ilmu menyebutkan kenapa kok utang taruh paling ujung dari doa ini? Karena biasanya dari hutang muncul penyakit-penyakit dan sikap-sikap sebelumnya tadi. Gelisah, males, ya, kikir. Orang kalau punya utang kan harusnya gelisah. Bukan malah nyantai wae. Harusnya semangat di dalam berusaha supaya mampu melunasi, bukan malah males. Gali lubang, tutup lubang, pinjol A, pinjol B. Nah itu jadi persis doanya Rasulullah SAW. Maka beliau mengajarkan supaya ini dibaca sehari bisa dua waktu, pagi dan petang. Allah subhanahu wa ta'ala mengabadikan di dalam Quran surat At-Taubah ayat 118 nya, wa 'ala tsalatsatil ladzina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardhu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi tsumma taba 'alaihim liyatubu innallaha wattawwabur rahim. Ketika Allah menceritakan ada tiga sosok, ya tiga ini tadi, Ka'ab bin Malik, Mirarah, kemudian Hilal. Mereka sudah merasa sempit dunianya, hidupnya, karena diboikot. Ya, mereka sudah enggak punya pilihan menunggu ridho Allah subhanahu wa ta'ala dalam taubat mereka. Sehari, dua hari, seminggu, dua minggu, sampai 40 hari masih gitu. Ka'ab itu punya saudara sepupu paling besti, namanya Abu Qatadah. Itu setiap papasan, kok gak noleh blas. Akhirnya penek anumai. Ya, ya Abu Qatadah. Diteriaki itu. Ka'ab teriak, Abu Qatadah, engkau itu sepupuku. Engkau itu orang yang paling kenal dekat denganku. Kamu tahu enggak? Inni uhibbullah wa rasuluhu. Aku ini orang yang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kamu akui apa enggak? Abu Qatadah cuma jawab gini, wallahu wa rasuluhu a'lam. Wis urusannya Allah dan Rasul yang maha, yang lebih tahu. Mbah wis. Ya Allah. Padahal itu Abu Qatadah itu aslinya cinta sama Ka'ab. Tapi orang beriman seperti ini, mendahulukan instruksi Rasul dibanding perasaan. Kalau ditanya perasaanmu ke Ka'ab, yuk seneng lah, cinta. Jangankan sahabat, wong dia secara kekeluargaan si sepupuku, misananku. Ya cuma karena Rasul sedang memerintahkan ojo mbok apa-apa no, wis jarno, boikot, ya, hajar, diemkan Ka'ab dan dua orang lainnya ini. Sudah akhirnya perintah Rasul yang dikedepankan. Sudah enggak mau ngadi aja ngobrol. Itulah sahabat. Kepentingannya Allah dan Rasulnya itu sudah enggak bisa ada tandingannya. Sampai hari ke-40 istri-istri ya bertiga ini sama Rasul ditambahi lagi. Ya, sampaikan kepada suamimu supaya menjauhi kalian. 40 hari konco, dulur, tonggo, diem. Hari ke-40 istrinya ya kon ngaduh, mas. Ya, gak boleh mendatangi istrinya. Istrinya juga harus jaga jarak dengannya. Ya Allah, tambah lagi kan. Dan mulai hari 40 itulah Ka'ab mutung ke masjid. Akhirnya malah gak bisa ke masjid. Istrinya dikembalikan dulu ke rumah orang tuanya. Ini bukan dicerai ya, ini hanya dijauhkan saja. Sampai nantinya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memberitahu Allah menerima taubat ketiganya ini. Dan ternyata itu selang 10 hari kemudian. Jadi ketika waktu subuh, Ka'ab bin Malik berada di dalam rumahnya, kalau di dalam hadisnya, ya. Kemudian ada orang yang berteriak-teriak, Absir ya Ka'ab, Absir ya Ka'ab, bergembiralah engkau wahai Ka'ab, ya, telah turun ridho Allah firmannya melalui Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kalian bertiga telah diampuni. Telah diampuni. Wah itu sahabat tuh yang mengumumkan dan menginformasikan buahnya. Karena hakikatnya mereka itu tahu Ka'ab, Mirarah, Hilal itu orang-orang baik semuanya. Ya. Makanya mereka ketika mendiamkan, yo janjane perasaannya yo ora penak, tapi kali ini perintah. Maka 50 hari berikutnya ketika Allah sudah ampuni, Rasul kemudian sudah minta, sudah kalian kembali normal dengan Ka'ab, maka para sahabat berbondong-bondong menuju ke rumahnya Ka'ab. Ya, karena memang aslinya mereka gak ada masalah dengan Ka'ab. Ya, dari sinilah kemudian Ka'ab bin Malik ya bisa menceritakan melalui riwayat hadis yang dinukil oleh Bukhari dan Muslim dalam kitab sahihnya. Di sini pelajarannya dari Ka'ab adalah bolehnya, bukan terus bermudah-mudahan ya, bolehnya menceritakan kesalahan kita masa lalu kalau betul-betul ada hikmah dan manfaatnya. Kan hukum asal kesalahan itu kan aib, harus ditutupi, bukan malah dikuar-kuarkan. Tapi kalau ada hikmah besar, ada manfaat besar, bisa menginspirasi banyak orang, ya itu dibolehkan. Contohnya apa? Ka'ab. Ka'ab kan ini hadisnya menceritakan kesalahannya gak ikut jihad Tabuk. Tapi sampai hari ini kita bisa membaca dan mengambil pelajarannya. Ya. Tapi ya sesekali ojo terus berminggu diundang ya untuk menjadi motivator. Ya ini juga kurang pas. Ini bermudah-mudahan. Ya, umpamanya ex narkoba, ex ya jagal, manusia pembunuh gitu. Itu sesekali ya yang kemudian diperkirakan audiennya bisa mendapatkan hikmah, lah itu boleh. Tapi kalau diundang terus-menerus untuk membongkar aibnya masa lalu, ini juga tidak diperkenankan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.